Hey, Lil Mamat in here. Gua gak pakai baby voice, gua ngerap bahasa Indonesia. Skrp. Ini freestyle. Jadi kagak tahu ngerima apa kagak, yang penting gua ngerap. Let's go. Yeah. Pagi-pagi gua berangkat sekolah, bawa banyak makanan. Makanannya namanya Lays, karena salah satu ciki favorit gua. Ya, yeah, fuck Pringles, fuck Citato, warnanya kuning, ngapain lo? Enak banget dimakan, kalorinya cuma 162 gram. Ya itu kagak ngerima, kagak juga masuk beat. Tapi gua tetap ngomong karena gua suka banget sama ciki. Ciki yang namanya Ciki Lays, ey. Ey, Ciki Lays, ey. Ciki freestyle, enak banget. Gua gael-gael tiap pagi berangkat sekolah makan ciki. Ya, ya, ya. Makan ciki lagi. Ya, 808 yang ngebas banget. Enak banget nih beat, sorry bang gua download dari YouTube karena gua gak punya duit. Ya, scrap, ey. Gua kagak mixing juga karena gua malas mixing. Ini cuman lagu freestyle ciki. Shout out to YouTube ya, sudah memberikan beat ini dengan free, karena gua freestyle sangat keren, ey.